Ya, demikianlah saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita dengarkan tadi tentang bab kasratu rukil khair atau banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dalil yang ke-130 dan 131 dari awal kajian ya. Untuk bab yang sama kita telah sampai pada hadis yang ke-14 dan yang ke-15. Yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan kini kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, dan kita telah mendapatkan beberapa pertanyaan yang insya Allah akan kita bacakan kepada Ustaz Muhammad Umar Syahwat Hafidullah Ta'ala. Kita bacakan pertama pertanyaan-pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah ketika sujud membaca dua macam doa ketika sujud? Misalnya subhanaka rabbiyal a'la dan subhanaka allahumma jazakumullahu khairan. Yang sunnah adalah membaca dengan yang ini sesekali dan membaca dengan yang itu sesekali agar kita melaksanakan semua sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan digabungkan sebagaimana pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa bukan sunnahnya dari digabungkan semua bentuk-bentuk bacaan. Tetapi yang disunahkan adalah kadang memakai yang ini, kadang memakai yang itu. Kadang mengucapkan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim ketika ruku dan sujud. Kadang-kadang mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Naam. Untuk pertanyaan selanjutnya, bismillah, Afan Ustaz bertanya, seseorang bersumpah dengan mengatakan, aku bersumpah tidak akan memberi kamu HP lagi selamanya. Dan ini diucapkannya karena HP tersebut menyebabkan anaknya jadi berbohong dan selalu mencuri uang untuk membeli kuota. Tapi saat anaknya berangkat masuk pondok lagi, ia terpaksa meminjamkan HP lagi ke anaknya untuk berkomunikasi selama anaknya di perjalanan. Apakah kafarah sumpah yang telah dilanggar oleh orang tersebut? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Sumpah itu barakallahu fikum ada dua jenis. Ada sumpah yang tidak sungguh-sungguh dan tidak serius, hanya sekedar mengancam agar anaknya menjadi lebih baik. Maka demikian tidak ada kafarahnya. Dengan dalil ayat Allah SWT, la yu'akhidukumullah billagwi fi aymanikum walakin bima aqadtumul ayman. Allah tidak menuntut kalian pada sumpah-sumpah kalian yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak serius. Tetapi yang akan dituntut adalah sumpah yang sungguh-sungguh, seperti seorang yang benar-benar bersumpah di pengadilan, atau seorang yang bersumpah dalam sebuah perjanjian dan sebagainya, kemudian dia melanggar, maka saat itu dia harus membayar kafarahnya. Dan kafarahnya, kafaratu yamin, adalah berpuasa 3 hari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan Ustaz izin bertanya, ana memiliki seorang ibu yang sudah tidak dibebankan syariat, dalam artian dalam syariat sudah dihukumi jujur. Bukan jujur kayaknya. Iya. Udur. Udur. Udur. Udur. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana bila ibu ana meminta sesuatu yang melanggar syariat? Jika tidak dituruti marah dan bahkan sampai mengamuk atau menjerit-jerit. Saya bahkan dikatakan anak durhaka bila tidak menuruti keinginannya, seperti meminta dibelikan TV. Dan bolehkah anak berbohong demi kebaikan bersama agar ibu anak tidak marah-marah? Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Nah, biasanya orang-orang tua yang sudah udur seperti itu, barakallahu fikum, harus kita bujuk. Seperti kita membujuk anak kecil, membujuk, menjanjikan, walaupun janji itu tidak sungguh-sungguh ya. Barakallahu fikum, sebaiknya tidak berdusta tetapi dengan tauriah. Artinya barakallahu fikum, tauriah itu mengesankan kesana padahal kesini, mengesankan kesini padahal kesana. Misalnya dengan kalimat, kalau insyaallah kalau memang Allah izinkan kita akan belikan. Kata, kamu tahu kemaksiatan gak pernah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Jadi itu barakallahu fikum namanya mengesankan sesuatu. Karena memang sudah uzur, susah untuk diajak bicara dengan seperti orang-orang yang dalam keadaan masih bisa memahami ya. Barakallahu fikum, sambil terus kau doakan orang tuamu dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa hukum membatasi memiliki anak karena alasan medis? Qadarullah, saya melahirkan anak pertama dengan kasus preeklamsia, dan dokter menyarankan untuk membatasi memiliki anak karena membahayakan bagi saya. Nah, termasuk udur yang membolehkan seseorang wanita membatasi kelahirannya adalah karena bahaya atau karena sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan dirinya. Maka insyaallah mudah-mudahan yang demikian bisa menjadi uzur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi Ustaz dan amin. Keluarga. Amin. Anda ingin bertanya, Ustaz, bagaimana sikap seorang anak ketika orang tua masih melalaikan sholat wajib? Sudah dinasihati, tetapi mereka tidak peduli dengan nasihat itu. Mohon nasihat dan bimbingannya, Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu iyakum jazakumullahu khairan. Nasihati dengan menjelaskan dan memberikan pengertian. Barakallahu fikum. Pengertian dan berapa dalil ancaman terhadap orang yang meninggalkan salat. Dan diingatkan tentang kematian. Bahwa seorang yang sudah tua tentunya secara keumuman sudah mendekati ajal, sehingga harus diingatkan tentang itu agar mendapatkan husnul khotimah, diingatkan tentang surga, diingatkan tentang janji-janji Allah bagi orang yang saleh dan mendapatkan husnul khotimah, dan diingatkan pula sebaliknya sebagai ancaman, dan Allah mengancam demikian dan neraka bagi mereka yang barakallahu fikum. Sehingga jangan putus asa, tetapi terus memberikan pengertian-pengertian, penjelasan-penjelasan. Kalau perlu, tidak hanya kamu yang menasehatinya, tetapi orang yang dituakan oleh beliau, kamu ajak siapa yang bisa menasehatinya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Dan jangan lupa, terus didoakan. Doa anak untuk orang tuanya insyaallah mendapatkan ijabah dari Allah Ta'ala. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bismillah, izin bertanya, Ustaz. Misalnya kita sedang menabung dengan uang untuk membeli rumah dan kebutuhan lain. Jika uang kita yang tabung juga untuk kebutuhan kita sehari-hari seperti makan dan pakaian bersama keluarga, apakah jika uang yang kita tabung sudah mencapai nisab dan haul, apa wajib untuk mengeluarkan zakat mal dan berapa nilai tabungan yang sampai nisab? Nah, tentunya kalau harta yang disimpan sudah di atas nisab dan sudah lewat 12 bulan sejak naiknya datang nisab, sudah 12 bulan satu haul, maka harus dikeluarkan 2,5% saja. Berapa nisabnya? Nisabnya 85 gram kurang lebih, satu mithqal 85 gram atau 20 dinar kalau tidak salah. Nah, barakallahu fikum. Tapi untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Jadi kita lihat harga emas sekarang kalau 85 gram itu berapa? Iya. Nah, itu nisabnya. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau bertanya terkait pembangunan masjid, apakah boleh zakat disalurkan untuk pembangunan masjid dan toilet umum? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Ada perbedaan beberapa ulama tentang fisabilillah. Jadi namanya zakat itu kan disebutkan 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dari mulai fuqara wal masakin, ibnu sabil, wal gharimin yang terlilit hutang, dan seterusnya, sampai wa fisabilillah, dan yang di jalan Allah. Sebagian mengkhususkan seperti Syekh Al-Albani dan yang bersamanya, khusus yang namanya fisabilillah adalah dalam jihad, dalam peperangan, peperangan jihad fisabilillah, sehingga Yang dimaksud adalah untuk membeli persenjataannya, untuk memberikan bekal kepada para mujahidin, untuk memberikan sepatu pada mereka, untuk dan seterusnya. Ini fisabilillah. Tetapi sebagian ulama yang lain, beberapa fuqaha menganggap bahwa fisabilillah am, tidak hanya perang. Kalau dalam rangka perjuangan di jalan Allah, walaupun bukan perjuangan perang, tapi perjuangan dakwah, maka masuk di dalamnya. Sehingga mereka menganggap masjid pun termasuk sesuatu perangkat dakwah, perjuangan untuk berdakwah di dalamnya, maka ini termasuk dalamnya fisabilillah, boleh dipakai uang zakat. Adapun toilet umum tidak termasuk. Wallahu ta'ala alam, karena tidak termasuk fisabilillah. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, jika takdir sudah dituliskan, lalu kenapa pelaku maksiat dihukum? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Karena yang namanya takdir tidak bertentangan dengan usaha. Kamu tetap berusaha. Ketika kamu tidak berusaha, ya dihukum. Diadab oleh Allah Taala. Tetapi kalau berusaha, tetapi kemudian tidak berhasil, Allah maafkan. Seperti engkau berusaha untuk berbuat baik, tetapi gagal, itu dicatat oleh Allah kebaikannya. Atau engkau berusaha untuk menjadi baik, kemudian tergelincir kembali, minta ampun lagi kepada Allah, kembali lagi berusaha, maka dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Taib. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencatat takdir-takdir di Lauhil Mahfuz, karena Allah Maha tahu kalian akan berupaya begini atau begitu. Kalian akan berupaya menjalani jalan yang lurus atau berupaya menjalani jalan yang jelek, Allah Maha tahu. Sehingga barakallahu fikum, Ahlus Sunnah adalah mereka-mereka yang mengimani takdir tetapi tidak menafikan usaha. Maka berusahalah. Kalau engkau dalam keadaan tidak berusaha menjadi baik, tidak berusaha untuk bertauhid, tidak berusaha untuk mengikuti sunnah, dosa, diancam oleh Allah Ta'ala. Dalam keadaan Allah tahu, kamu akan begini, kamu akan begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, untuk pertanyaan terakhir. Bismillah, afan Ustaz, izin bertanya. Seseorang yang sering melakukan bepergian, misalkan kerjanya mengantarkan makanan ke berbagai tempat yang jaraknya lumayan jauh. Nah, pertanyaannya, apakah boleh bagi dia untuk menjamak sholat secara terus-menerus? Atas jawabannya, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa iyakum jazakumullahu khairan. Madama yanwi ruju' fahuwa musafir. Seorang yang keluar kota, kalau dia masih memiliki niat untuk balik, untuk pulang ke rumahnya, maka berarti dia masih musafir. Besok dia pergi lagi keluar kota, dia musafir lagi. Terus balik lagi, pulang ke rumahnya. Lusa dia pergi lagi keluar kota lagi, dia musafir lagi. Bahkan yang sering ditanyakan biasanya, kalau di sana lama bagaimana Ustaz? Itu yang sering ditanyakan. Jadi dia sudah keluar kota, tapi di sananya lama, seminggu, dua minggu, sebulan. Apakah kita menjamak sholatnya terus menerus selama sebulan itu, mengkosong sholatnya dan seterusnya? Kita jawab boleh, tetap masih dianggap musafir selama masih ada niatan pulang. Tetapi kalau tidak ada niatan pulang, berarti dia mau menetap di sana, saat itu dia menjadi mukim. Ini ringkasnya atau semakna dengan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Selama dia masih memiliki niat pulang, maka dia masih musafir. Di antara yang dilakukan oleh para sahabat yang paling lama adalah 6 bulan kalau tidak salah. Seorang sahabat yang safar ke Syam, kemudian urusannya ternyata tidak selesai-selesai sampai 6 bulan. Selama 6 bulan itu dia musafir. Tayyib, ini kita bicara bahwa itu adalah rukhsah yang dibolehkan. Tetapi kalau engkau ingin salat berjamaah kamu karena engkau merasa kita akan lama di sini, salat bersama kaum muslimin di masjid, silakan. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan atas faedahnya di pagi hari ini, yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah saudara muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini yang insyaallah kita akan jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama acara ini berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.